بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله pada kesempatan hari ini hari Rabu 9 Juni 2020 maka kita lanjutkan kajian yang berupa nasihat bagi para penuntut ilmu karena alhamdulillah setelah dibukanya PSBB di Dharmasraya, maka kita akan masuk kepada new normal, kembali normal untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu dan dibuka pondok pesantren dari kesepiannya dan masjid-masjid akan kembali diisi oleh sholat berjamaah dan juga khutbatil jumaah dan taklim durus ilmiah. Maka di nasihat yang kedua kita akan membahas tentang at-tarhib liman yanfiru minal ilm wa hilatu dzikr. At-tarhib maknanya adalah ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang lari dari menuntut ilmu dan menjauhi majelis. Maka di nasihat yang pertama telah kita bahas barakallahu fikum bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib yang pendalilannya secara an-nas dan secara akal as-sahih. Maka di dalam pembahasan yang kedua ini, di nasihat yang kedua ini kita akan membahas tentang permasalahan yang kedua, yakni permasalahan at-tarhib, permasalahan ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang sengaja meninggalkan majelis ilmu sehingga dia hidup di dunia sibuk dengan dunianya dan jahil dan bodoh dari ilmu syar'inya. Maka banyak di dalam ayat Al-Quran Allah telah memisalkan perbedaan yang sangat ekstrim, perbedaan yang sangat kontras antara orang yang alim kepada agamanya dengan orang yang jahil kepada agamanya. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun." Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, "Qul katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi alladziina ya'lamuun? Apakah tidaklah sama orang-orang yang mengetahui ilmu syar'i wal ladziina laa ya'lamuun dengan orang-orang yang bodoh kepada ilmu agamanya?" Maka tidak sama. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul hal yastawil a'wa a'ma wal basir?" Maka katakanlah wahai Muhammad, "Hal yastawil a'ma wal basir?" Maka tidaklah sama orang yang melihat dengan orang yang buta. Maka di dalam kedua ayat ini barakallahu fikum dipergunakan oleh Allah di lughatil arabiyah kalimat hal adalah ismun istif'am terbagi menjadi dua. Hal bisa digunakan sebagai ismun istif'am dalam permasalahan pertanyaan yang membutuhkan jawab yes or not, ataupun ya ataupun tidak, ataupun na'am au la. Ini dinamakan ismun istifham secara asal. Dia memberikan makna pertanyaan yang butuh dijawab dengan ya ataupun tidak. Dan di sana Contohnya seperti, hal anta muslim? Apakah kamu seorang muslim? Jawabnya, na'am, aulah. Ya atau tidak? Yes or not? Hal anta sha'im? Apakah kamu orang yang berpuasa? Jawabnya, ya ataupun tidak. Ini dinamakan dengan huruf istifham. Ya ithbati. Namun, di sana ada istifham yang tidak butuh jawaban kepada yes or not, na'am aula, tetapi di sini dia berfungsi sebagai istifham inkari, yang maknanya seperti laisa ataupun laisat. Dan contohnya seperti di dalam kedua ayat. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman, qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Jangan diartikan, katakanlah wahai Muhammad, apakah sebagai pertanyaan istifham ijabi? Bukan. Tetapi di sini istifham inkari, bukan ijabi yang butuh kepada jawaban na'am ataupun la, bukan. Maka Allah berfirman, qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Apa artinya? Katakanlah, tidaklah sama orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal-amal soleh dikarenakan ilmunya dengan orang-orang yang tidak beriman dan melaksanakan amal soleh dikarenakan kebodohan mereka kepada agama-agama mereka. Dan begitu pun di dalam ayat yang kedua, qul hal yastawil a'ma wal basir, maka katakanlah tidaklah sama, di makna laisat, tidaklah sama mereka orang-orang yang buta dari pengetahuan agama Islam, wal basir, dengan mereka orang-orang yang alim kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka di dalam kedua ayat ini dibedakan. Bagaimana seorang yang jahil kepada agamanya di dunia ini dengan seorang yang alim kepada agamanya di dunia ini. Maka telah disebutkan di dalam syair yang masyhur dari Al-Mutanabbi, Dzul aqli yashqa fin na'imi bi'aqlihi wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Maknanya, Dzul aqli, orang yang mempunyai ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, hidup di dunia ini, yashqa fin na'imi bi'aqlihi. Maka dengan akal sehatnya dia hidup di dunia ini, meskipun karena dia mempunyai ilmu, maka Allah tinggikan derajatnya sesuai Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Maka orang ini sebagai seorang yang alim dan sebagai seorang yang da'i ila Allah dan mengamalkan amal-amal solehnya, dia hidup di dunia dalam keadaan na'im, dalam keadaan penuh kenikmatan. Namun disebutkan di syair, dzul 'aqli yashqa fin na'imi bi'aqlihi. Maka orang yang berilmu kepada agama, mereka hidup di dunia meski dalam keadaan jaya raya, namun seakan-akan yashqa, seakan-akan dia itu tidak betah. Kenapa tidak betah? Karena mengetahui hakikat dunia daru mamarin wa zawal. Dunia itu adalah tempat persinggahan, tempat yang tidak khulud, yang tidak forever, berbeda dengan hari akhirat. Maka bisa jadi di dunia dia dalam keadaan sehat walafiat, besok dia akan sakit. Dan bisa jadi di dunia dia dalam keadaan jaya, tentram, rezekinya lancar, bisa jadi hari-hari berikutnya dalam keadaan paceklik, miskin dan papa. Maka sesuai dengan pepatah Arab mengatakan, ad-dunya yaumun laka wa yaumun alaik, bahwa dunia itu hari ini bisa menjadi bersamamu, kamu hidup dalam kejayaan, dan bisa jadi ad-dunya wa yaumun alaik, bisa jadi hari ini hari yang buruk di mana kamu terpuruk di dunia. Dan ini seperti pepatah Indonesia, dunia itu bagaikan roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Dan adapun pepatah bahasa Inggrisnya adalah, the life is never flat, bahwa kehidupan ini tidak rata, tidak seperti papan triplek yang rata misalnya. Tetapi dia bergelombang seperti seng-seng yang bergelombang, kadang di atas gelombangnya itu dan kadang di bawah, maka the life is never flat. Orang yang hidup di dunia itu tidak akan pernah kekal. Maka disebutkan di dalam syair Zul Akli, orang yang berilmu tentang hakikat kehidupan dunia, yashafinna ini bi aklihi, dia akan tetap sedih meskipun dalam keadaan jaya raya, kaya raya, karena kekayaannya dan kejayaannya dan kesehatannya itu tidak pernah forever kekal, tetapi dia akan hanya sementara saja dan akan ditinggal dunia ini, kemudian berpindah kepada hari akhirah. Maka la aisha illa aishal akhirah, tidak ada kehidupan yang paling baik kecuali kehidupan akhirah. Maka orang yang berakal hidup di dunia ini hanya untuk bagaikan seorang pengembara, yang mana dia lelah dalam perjalanannya, beristirahat di bawah pohon, makan dan minum, kemudian dia berangkat kembali. Itulah sifat orang yang mempunyai ilmu tentang hakikat kehidupan dunia. Maka dikatakan zul aqli yastafina ini bi aqli. Maka orang-orang yang mempunyai akal, dia tidak tentram meskipun di dunia ini dalam kenikmatan. Dan disebutkan di syair yang kedua, kebalikannya orang yang bodoh kepada agamanya, wa akhul jahalati fi syaqawati yang am. Maka adapun mereka orang-orang yang bodoh kepada agamanya, sibuk dengan mengumpulkan dunia, maka mereka fi syaqawati yang am. Kehidupan dunia yang sementara ini dan melalaikan ini dari peribadatan kepada Allah, sehingga jauh mereka dari salat, jauh dari menuntut ilmu, maka mereka fi syaqawa, mereka dalam keadaan kerendahan, mereka dalam keadaan kehinaan, mereka dalam keadaan kesengsaraan, yang ya'amu, karena tidak mempunyai akal, maka mereka menyangka inilah kehidupanku yang mulia, inilah kehidupanku yang dipikirnya menjadi target akhir. Bukan, kehidupan dunia hanya sementara. Maka berapa dari manusia yang jaya raya, kaya raya, namun meninggalkan akhirahnya, maka dia mati dalam keadaan terpuruk, tidak mempunyai dunia dan tidak mempunyai akhirah. Maka akhul jahalah fisafawatian amu. Maka mereka orang-orang yang mempunyai kebodohan, mereka hidup di dunia dalam keadaan kesengsaraan, dan mereka merasakan kenikmatan di dalamnya. Maka inilah perbedaan kehidupan orang yang alim dengan orang yang jahil, disepertikan oleh Allah, mereka tidak sama. Dan ketidaksamaan ini bagaikan apa? Apakah just like a black and white? Apakah hanya sekedar warna hitam dan warna putih? Bukan. Never ever. Perbedaan di sini bagaikan perbedaan yang sangat jauh. Apa itu? Perbedaan penghuni surga dengan penghuni neraka. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Maka tidaklah sama penduduk api neraka yang hina dia dengan penduduk surga yang dalam kenikmatan jaya raya. Maka penduduk surga itu humul faizun, mereka dalam keadaan kebahagiaan. Maka dari sini, di pelajaran nasihat yang kedua ini, setelah kita meyakini hakikat dari perbedaan kehidupan orang yang alim kepada agamanya di dunia ini dengan orang yang bodoh kepada agamanya di dunia ini, maka ketahuilah bahwa seorang yang alim dengan ilmunya akan dikacau dan akan ditarik oleh ilmu tersebut kepada surga. Mana pendalilannya? Pendalilannya di dalam ayat Al-Quran dan di dalam hadis. Di dalam ayat Al-Quran diantaranya seperti di dalam surat Fatir, Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Makna innama yufidul hasr, maknanya Tidak ada dari jenis manusia yang paling takut kepada Allah kecuali mereka para ulama. Innama yakhsha min ibadihi, maka tidak ada dari makhluk yang Allah ciptakan dari hamba-hambanya yang paling takut kepada Allah kecuali para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mereka orang yang paling takut kepada Allah karena dengan ilmu yang dia pelajari mengetahui bagaimana Allah sangat keras siksaannya dan bagaimana Allah sangat penuh rahmat dan maha pengampun, maha penyayang bagi mereka yang cepat bertobat kepadanya. Sehingga orang-orang yang mempunyai ilmu akan takut dan roja kepada Allah. Maka di sisi lain, poin pendalilannya adalah surga dijanjikan oleh Allah bagi mereka orang-orang yang takut kepadanya. Seperti di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman di akhirnya, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyya rabbah. Maka balasan bagi mereka di sisi Allah surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal. Radiyallahu anhu, Allah ridho atas mereka sehingga dimasukkan kepada surga. Waradu'an, dan mereka sangat ridho kepada pemberian Allah yang di surga. Dari mana hasil ini semuanya? Zalika liman khasya rabbah. Maka yang demikian jannatu adnin yang penuh kenikmatan ini, liman khasya rabbah, balasan bagi mereka orang yang takut kepada Allah. Maka dari dua ayat ini, di dalam surat Fatir disebutkan, tidak ada dari hamba-hamba ciptaan Allah yang paling takut kepada Allah kecuali para ulama. Dan di dalam akhir surat Al-Baqarah, para ulama yang mempunyai rasa takut kepada Allah itu, balasannya adalah masuk kepada surga adat. Maka ini pendalilan di dalam dua ayat Al-Quran, bahwa keutamaan orang yang mempunyai ilmu, maka dia itu akan dikacrong oleh ilmunya itu menjadi penghuni surga. Ini pendalilan di dalam ayat Al-Quran. Maka lihat bagaimana penjeda dan pembeda yang sangat ekstrim. Orang yang berilmu akan dikacrong, dimasukkan kepada surga dengan ilmu. Ini pendalilan di Al-Quran. Adapun pendalilan seperti disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man salaka tariqan yalamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka barang siapa yang dimudahkan oleh Allah bagi mereka para penuntut ilmu yang datang berbondong-bondong ke majelis ilmu, datang dari Jawa ke Sumatera untuk menuntut ilmu. Ini niatnya. Maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan bagi mereka jalan untuk menuju surga. Highway to heaven. Jalan mudah, lurus dan cepat dan lebar untuk masuk kepada surga. Dengan apa? Menjadi seorang alim ulama. Maka barang siapa yang dia menelusuri jalan untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu dan mengamalkan dan berdakwah pada Allah, maka Allah mudahkan bagi dia untuk masuk kepada surga. Ini pendalilan di dalam hadis. Dan kebalikannya, bagaimana pembedaan? Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Perbedaan yang sangat ekstrim, orang yang paham kepada agamanya, di sini tadi disebutkan menyebabkan ilmunya itu memasukkan dia kepada surga. Dan kebalikannya, orang yang hidup sibuk dengan dunia, akhirnya bodoh kepada ilmu dunia, maka kebodohannya kepada ilmu dunia, tidak mengetahui salat, tidak mengetahui bagaimana berpuasa, tidak mengetahui manasikul haji wal umrah, tidak mengetahui makna la ilaha illallah, maka akhirnya dengan kebodohannya ini masuk kepada kekufuran, kesyirikan. dan masuk kepada kebid'ahan dan meninggalkan sunnah, dan masuk kepada perkara yang haram yang tidak dibolehkan di dalam agama, masuk kepada kemaksiatan, maka kebodohan akan memburukkan, mendorong dan bahkan menendang kita. Orang yang mempunyai kebodohan tersebut sehingga terjerembab kepada api neraka yang sangat dalam. Maka disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana sifat orang-orang penghuni api neraka, bahwa mereka adalah orang-orang yang bodoh kepada ilmu agama ini. Di mana Allah berfirman di dalam ayatnya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Maka di dalam ayat ini disebutkan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, maka telah dikurungkan kepada api neraka dari jenis jin dan manusia yang banyak sekali. Disifatkan siapa mereka? Lahum ulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa itu bid'ah, apa itu sunnah, apa itu tauhid, dan apa itu kekufuran dan kesyirikan. Maka lahum ulubun la yafqahuna biha. Mempunyai hati tetapi tidak mendapatkan hidayah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tetapi disibukkan mata-mata mereka untuk mencari perkara-perkara yang haram ataupun yang mubah seperti mencari dunia, namun disibukkan dari menuntut ilmu, sehingga mempunyai mata tetapi tidak membaca Al-Qur'an, membaca sunnah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi telinga-telinga mereka sibuk dengan kesibukan duniawi ataupun mendengar musik-musik, sehingga tidak mereka itu mendengar ilmu-ilmu Al-Quran Sunnah di majlis-majlis ilmu mereka. Mereka lari karena sibuk dengan dunia, sehingga telinga-telinga mereka tidak untuk mendengarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah rekenkan, Allah jadikan look like mereka itu bagaikan binatang. Kal an'am, seperti binatang. Bal hum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, maka mereka adalah orang-orang yang lalai hidup di dunia ini. Maka di sini menjadi pendalilan orang yang jahil tempatnya adalah di api neraka, karena kejahilan dan kebodohan akan mengkick off-nya untuk terpuruk kepada api neraka. Maka mereka mempunyai hati tetapi tidak mendapatkan hidayah. Mempunyai pendengaran dan mata untuk melihat, tetapi tidak mau melihat ilmu Al-Quran dan Sunnah dan mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, yang akhirnya mereka terjerembab, terpuruk di api neraka. Iya dan billah. Dan di dalam ayat, dan ini adalah pelajaran terakhir kita, di dalam surat Al-Mulk, di mana Allah menyebutkan mereka penduduk neraka Sa'ir adalah orang-orang yang dulunya hidup di dunia dan mereka lari dari menuntut ilmu, sehingga mereka tergelimang dengan kebodohan dari ilmu syar'i. Seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yakikum nadhir. Maka di saat para malaikat-malaikat sibuk untuk menenggelamkan dan melemparkan penduduk api neraka, baik musyrik, kafir, munafik, ataupun dari kaum muslimin, min ahlil kabair, dari mereka orang-orang pendosa-pendosa besar dari kaum muslimin, maka mereka dilemparkan ke neraka Sa'ir. Dan mereka akan menanyakan kepada orang-orang yang menjadi penduduk neraka Sa'ir, di saat dilemparkan dikatakan, alam ya'tikum nadhir, tidaklah sampai kepada mereka penyeru. Jika mereka hidup di zaman para nabi, tidaklah sampai kepada mereka Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Idris, dan yang lainnya. Jika mereka hidup di zaman kita, yang selesai nubuah, maka tidak sampai kepada kalian para masyayikh, para asatidah, para alim ulama. Qalu bal, oh tentu, tentu datang kepada kami di masjid-masjid kami, dan masjid kami dengan rumah kami sangat dekat. Namun apa? Balaqad ja'ana, qalu balaqad ja'ana nadir, tentu telah sampai kepada kami ustaz-ustaz di masjid-masjid kami. Namun apa? Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai', namun kami enggan untuk belajar dengan mereka, dan kami mempunyai syubhat-syubhat. Mereka adalah ustaz yang golongannya keras. Oh, mereka itu para ustaz yang mengajak untuk membuat bom bunuh diri, teroris, radikal. Sehingga kami mendengar ucapan-ucapan orang yang membenci dakwah, maka kami pun lebih baik di rumah daripada ikut pengajian-pengajian mereka, dan kami mendustakan mereka. Mereka itu teroris, mereka itu radikal, dan sebagainya. Maka dikatakan oleh para malaikat, in antum illa fi dhalalin kabir. Kalau begitu kalian dalam keadaan kesesatan yang nyata. Wa qalu, maka Allah sebutkan bagaimana mereka merasakan the big regret, dalam penyesalan yang dalam. Di api neraka mereka mengatakan, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Oh, seandainya kami dulu, lau kunna, hidup dulu di dunia, nasma'u, kami mendengar di majelis-majelis ilmu, atau mendengar kajian-kajian ustaz melalui YouTube, melalui grup-grup WhatsApp ataupun Telegram, au naqilu, dan mendengarkan dan mengakalinya dan memahaminya dan memasukkannya kepada hati dan mengamalkannya menjadikan hidayah, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tidaklah kami ini sekarang di api neraka sa'ir. Maka pendalilannya jelas. Mereka meraung dalam keadaan the big regret, penyesalan yang dalam, dan mengatakan, lau kunna nasma'u au naqilu, oh jika seandainya kami dulu mendengar dan berpikir dari ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan oleh ustaz-ustaz kami, dan tidak lari padanya, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tidaklah kami ini menjadi penduduk neraka sa'ir. Maka inilah nasihat yang kedua. Maka dengan tegas kami menasihati saudara-saudara kami, para penuntut ilmu yang akan bergabung menuntut ilmu dimanapun, maka tuntutlah ilmu dimanapun kalian berada. Janganlah kalian hidup dalam kebodohan. Dan jangan seperti orang-orang yang cinta dunia, di mana di saat diajak ngaji, di jam-jam kerja, di hari-hari kerja dari Senin sampai Jumat, akan mengatakan, oh, this time is busy. This time to make money. The time is money. Oh, ini adalah waktu-waktu sibuk saya. Saya tidak ada kemampuan untuk menuntut ilmu, kecuali untuk membuat bisnis dan uang. The time is money. Waktu adalah uang. Tayyib. Ditunggu di hari Sabtu dan Ahad, hari libur, weekend. Maka di saat di weekend, ada kajian di masjid, ustadznya datang dari jauh, libur, ayo kita datang. Waduh, this time for family. Oh, sekarang waktu weekend untuk keluarga. Ajak keluarga ke tempat-tempat rekreasi, buang-buang waktu dengan mereka. Maka janganlah seperti orang-orang seperti ini. Bawa istri-istri kalian rekreasi ke Riyadul Jannah, taman-taman surga, di hadis yang terdahulu di pelajaran yang nasihat pertama. Idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u, jika kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah. Maka dikatakan apa itu Riyadil Jannah? Majalisul ilm, tempat-tempat menuntut ilmu. Maka ajaklah saudara-saudara kita, anak-anak kita, istri-istri kita ke tempat-tempat pariwisata yang menambah iman, seperti tempat-tempat ke majelis ilmu dan sebagainya. Maka kita cukupkan nasihat kita bagi para thalabul ilm yang ingin bergabung dengan kami, maka bisa bergabung melalui kajian online seperti mengikuti channel YouTube kami, channel kami yang bernama Al-Ustaz Said Al-Bandunji Official, maka bisa mengikuti kajian-kajiannya secara online. Dan bagi yang mengikuti kajian secara offline, maknanya ahlan wa sahlan, silahkan datang kepada Pondok Pesantren Ma'had Muqbil Al-Wadi di Damas Raya. Dan insya Allah kita akan membuka hati kita dengan lapang untuk para penuntut ilmu. Ahlan wa sahlan bi talabul ilm. Dan manhaj kita seperti manhaj syekh kami di Yaman, di mana semua yang datang bisa bergabung dengan kami. Kami tidak mempunyai kelas-kelas khusus, yang mana kelas ini untuk jangka waktu 3 tahun, ataupun 2 tahun, ataupun 4 tahun, tidak. Yang datang bisa ikut belajar, dan nanti kita sesuaikan pelajarannya. Yang jelas, kita mengikuti manhaj di Damaj, di tempat Syekh kami Muqbil, sehingga semua yang datang untuk menuntut ilmu kita tidak menolaknya. Dan juga ma'had ini dibuka dalam permasalahan ta'awun, di mana kita tidak mengambil biaya fee, not fee, free, not fee. Bebas, biaya, tidak ada biaya. Sehingga tidak ada biaya uang bangunan, masuk bayar 10 juta, 5 juta, bla bla bla, ataupun membayar tempat tinggal, tidak ada. Di sini Allah mudahkan kepada kita tempat tinggal, dan mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita masjid yang besar, sehingga santri bisa tidur di sana tanpa membayar uang bangunan, dan juga tidak ada uang SPP untuk membayar ustaz. Maka ustaz membutuhkan makan dan minum, namun insya Allah masuk kepada bab ta'awun. Siapa dari wali-wali murid yang ingin berta'awun, ahlan wa sahlan. Yang jelas kami tidak mengambil uang untuk segala sarana dan prasarana. Maka barang siapa yang ingin belajar, ikhlaskan niat untuk Allah. Dan selamat datang, ahlan wa sahlan fi talabil ilm. Maka bisa menghubungi langsung kepada kontak person 0822-8356-3459. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Adzin. Al-muadzin yuadzin.